diriku tak akan bisa jadi yang kau mau, jadi yang kau inginkan. Dirimu lah yang terbaik bagiku selama ini, namun tak kau faham. Bukan manusia yang mudah tukar ubah, mengertilah, maafkanlah. Sudah waktu semua mimpi indahmu dan hayalan cintamu. Ku bukan manusia yang mudah untuk kau ubah, mengertilah, maafkanlah. Sudah waktunya diriku lupakan dirimu, lepaskan diriku.